Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian atau dars pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita memasuki bab al-rabi' dan di dalam kitab Siyam, dan juga kita sudah membahas al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama di dalam bab yang keempat dari kitab Siyam ini, yaitu tentang qadha usiyam, mengqadha siyam, siyamul wajib. Barakallahu fikum. Lalu di sini ada sebuah permasalahan, yaitu apabila seseorang meninggal sementara dia masih memiliki tanggungan. Nah, sementara dia masih memiliki tanggungan. Kita sudah membahas tentang hukum qadha siyam, mengqadha siyam. Apakah harus berurutan dan sampai batas kapan puasa itu boleh diqadha? Naam, yakni sudah kita jelaskan sampai bulan Sya'ban. Apabila dia lewat, naam, sampai pada Ramadan berikutnya, maka dia berdosa dan wajib bagi dia untuk menggantinya, diganti lagi. Barakallahu fikum. Kemudian ada satu pembahasan yang penting untuk kita bahas, yaitu apabila seseorang meninggal sementara dia masih memiliki tanggungan. Sementara dia masih memiliki tanggungan ibadah puasa, puasa wajib. Naam, barakallahu fikum. Puasa wajib itu tidak hanya siam Ramadan saja, masuk padanya saumun nadhar, seseorang yang bernadhar untuk melakukan puasa, ini juga termasuk saumul wajib. Barakallahu fikum. Begitu juga saumul kafarah. Seseorang apabila meninggal sementara dia masih memiliki tanggungan puasa yang belum dia laksanakan, barakallahu fikum, apa yang harus dilakukan oleh walinya? Nah, apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya, walinya atau ahli warisnya? Barakallahu fikum. Maka di sini Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebuah pembahasan di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Beliau menyebutkan ma yantafi'u bihil mayit. Ma yantafi'u bihil mayitu. Barakallahu fikum. Apa yang bisa bermanfaat bagi al-mayit? Apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada al-mayit, kepada jenazah ketika seseorang sudah meninggal? Beliau menyebutkan yang pertama adalah doaul muslimi lahu, doanya seorang muslim untuknya, doanya seorang muslim untuknya apabila dipenuhi padanya syarat-syarat diterimanya sebuah doa. Nah, doa seorang muslim sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, siapapun, baik anaknya, orang tuanya, kerabatnya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Doa seorang mukmin sangat bermanfaat bagi jenazah, bagi orang yang sudah meninggal, apalagi doa dari seorang anak soleh. Nah, barakallahu fikum. Doa dari anak soleh, Nabi SAW menyebutkan idza mata ibnu adam inqata amaluhu ihla illa min ihdath thalath, apabila Ibnu Adam meninggal, maka telah terputus amalannya kecuali salah satu dari tiga. Nah, di antaranya Nabi SAW menyebutkan waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, na'am, kita harus bisa memaksimalkan usaha kita untuk membimbing dan mendidik dan membentuk keluarga yang saleh, membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang saleh, karena mereka adalah aset-aset kita. Kita bukanlah orang kaya yang memiliki banyak sekali amal jariah. Begitu pula kita juga bukan orang yang banyak ilmunya sehingga ilmu tersebut bermanfaat dan mengalir manfaatnya terus kepada kita. Barakallahu fikum. Akan tetapi kita memiliki anak-anak. Inilah kesempatan kita dan harus kita upayakan agar anak-anak tersebut menjadi aset yang sangat mendatangkan manfaat bagi kita semua, terlebih apabila kita sudah meninggal dunia. Nah, dan tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seseorang tidak mungkin menjadikan anaknya menjadi anak soleh kecuali dia memulai dari dirinya sendiri. Dia menyuruh anaknya menghafal Al-Quran. Ayo nak, rajin belajar hafal Al-Quran. Kamu hari ini sudah murojaah apa? Tapi orang tuanya sibuk main HP. Orang tuanya sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Naam, bagaimana mungkin anak akan menurut perintah atau nasihat dari orang tuanya sementara orang tuanya lalai? Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu sebagian salaf pernah mengatakan ketika dia berwudu dan ingin melaksanakan sholat, dia mengatakan, saya sekarang berwudu ini dan saya niatkan untuk anak-anak saya kelak, untuk kebaikan anak-anak saya kelak. Nah, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada saya anak-anak yang soleh dengan kebaikan dan ketaatan yang saya kerjakan. Barakallahu fikum. Maka ini sangat penting ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan tentunya ikhwani fiddin, kita harus banyak introspeksi dan banyak bertanya kepada orang-orang atau kepada orang-orang yang berilmu bagaimana cara mendidik, barakallahu fikum, seorang anak agar bisa menjadi anak-anak yang soleh. Kapan anak tersebut perlu ditekan, kapan anak tersebut dilembuti, kapan anak tersebut dikerasi dengan sikap, barakallahu fikum, semua itu ada tempatnya. Para ulama telah banyak menulis kitab-kitab, menulis dalam bidang tarbiyatul aulad, karya-karya tulis yang menyebutkan tata cara di dalam membina dan mendidik anak-anak. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan di antara hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi al-mayyit, orang yang sudah meninggal, qada'ul waliyil mayyit sauman nadri anhu. Waliyul mayyit, ahli warisnya atau walinya, mengqada' puasa nazar yang belum diamalkan oleh jenazah, yang belum diamalkan oleh orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, perhatikan di sini Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan dan mengkhususkan qada'u shaumin nadri, mengqada' shaum, puasa nazar yang dilakukan oleh wali dari mayit atau ahli warisnya. Naam, yang mana shaumun nadhar ini belum diamalkan oleh al-mayyit tersebut. Dia masih memiliki tanggungan shaumun nadhar. Naam. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan tentang shaumun nadhar. Barakallahu fikum. Bukan shaum wajib secara umum. Bukan shaum wajib secara umum. Asy-Syaikh akan menyebutkan pembahasan. Yang pertama-tama beliau menyebutkan ahadits, hadits-hadits, di antaranya Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Saya ulangi, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ingat hadis Aisyah, karena ini penting. Akan ada penjelasan yang terkait dengan nama dari Aisyah radhiyallahu anha ini sebagai perawi al hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi bahwa Nabi SAW mengatakan, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal sementara dia masih memiliki tanggungan puasa, maka hendaknya walinya, barakallahu fikum, berpuasa untuknya, berpuasa untuk orang yang meninggal tersebut. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Saya ulangi bahwa yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan siam secara umum, tidak ada pengkhususan, baik itu saum Ramadan ataupun saumun nadhr. Saya ulangi bahwa yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah. Kemudian Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang meninggal sementara dia masih memiliki tanggungan siam, maka hendaknya walinya berpuasa untuknya, barakallahu fikum, atau ahli warisnya. Di dalam hadis ini tidak disebutkan jenis puasa yang belum diamalkan oleh al-mayyit, orang yang meninggal tersebut, akan tetapi disebutkan secara umum. 6. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ingat, rawi yang kedua bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna imra'atan raqibatil bahra fa nadharat inna Allah tabaraka wa ta'ala anjaha an tasuma shahran fa anjaha Allah azza wa jall falam tasum hatta matat. Faja'at qarabatun laha imma ukhtuha aw bintuha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika lahu faqala. Bahwasanya ada seorang wanita melakukan perjalanan laut, kemudian dia bernazar, andai Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dalam perjalanan tersebut, dia akan berpuasa selama satu bulan. Dia bernazar, kalau seandainya Allah menyelamatkannya, maka dia berpuasa selama satu bulan, bernazar. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dan dia belum mengamalkan nazar tersebut, puasa selama satu bulan sampai dia meninggal. Maka datanglah kerabat dari wanita tersebut, imma ukhtuha au ibnatuha, imma saudaranya atau saudarinya atau anaknya. Naam, syakun minar rawi, ada keraguan dari rawi, akan tetapi tidak merusak kesahihan hadisnya. Salah seorang dari kerabatnya datang kepada Nabi dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi, dan Nabi SAW berkata, ara'aituki law kana 'alaiha dainun kunti takdinahu. Bagaimana menurutmu kalau seandainya wanita yang meninggal tersebut memiliki hutang, tentu kamu akan melunasi hutang tersebut. Andai kata wanita yang meninggal tadi, ibunya kamu atau saudarinya kamu meninggal, dan dia memiliki hutang terhadap orang lain, apakah tentu kamu akan melunasi hutang tersebut? Kemudian dia menjawab, iya wahai Rasul. Qala fadainullahi ahakku an yukdo. Maka kalau begitu, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk segera dilunasi. Naam. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Naam. Hadis yang kedua. Hadis yang pertama, lafaz puasanya umum. Hadis yaitu hadis siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Lafaz yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas, di sini menyebutkan tentang shaumun nadhar, tentang shaumun nadhar. Barakallahu fikum. Kemudian hadis yang ketiga, anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat wa alaiha nadrun, faqala ikdihi anha. Sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibunya meninggal dan dia masih memiliki tanggungan nazar. Naam. Kemudian Nabi mengatakan ikdihi anha. Naam. Laksanakan nazar tersebut untuk ibumu, untuk ibunya. Barakallahu fikum. Berkata Imam Al-Albani rahimahullah, wa hadhil ahaditsu sharihatud dalalati fi masru'iyyati siyamil wali 'anil mayyit shauman nadhr. Hadits-hadits ini secara sharih, secara jelas, nam secara jelas menjadi dalil tentang disyariatkannya berpuasa untuk wali dari orang yang sudah meninggal atau ahli warisnya untuk berpuasa dengan puasa yaumun nadhr, shaumun nadhr, dengan puasa nadhr yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Nah, beliau menyebutkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah memahami tiga hadis tersebut, bahwa tiga hadis tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa hadis-hadis tersebut menjadi dalil tentang disyariatkannya bagi wali atau ahli waris dari jenazah yang masih memiliki tanggungan puasa nazar untuk mengamalkan siam nazar tersebut. Barakallahu fikum. Untuk orang yang sudah meninggal tadi. Illa annal hadith al-awwal yadullu bi'itlaqihi ala syai'in za'id ala dhalika, wahuwa annahu yasumu anhu shaum al-fardhi aidan. Hanya saja hadith yang pertama, lafaz puasa disebutkan secara umum. Lafaz puasa disebutkan secara umum sehingga makna puasa tersebut tidak hanya sebatas puasa nazar saja, bisa juga puasa Ramadan selama itu adalah puasa yang wajib. 6. Barakallahu fikum. Inilah pendapat ini, pendapat yang diyakini oleh Asy-Syafi'iyah. 6. Dan ini adalah mazhabnya Ibnu Hazm, bahwa barakallahu fikum, seorang mayit apabila dia meninggal dan dia masih memiliki tanggungan puasa, puasa wajib, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa nazar, maka wajib bagi walinya atau ahli warisnya untuk melaksanakan puasa tersebut sebagai ganti puasa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Ibnu Hazm berpendapat bahwa puasa yang ditinggalkan oleh al-mayyit, semua jenis puasa yang hukumnya wajib, tidak hanya terkhusus kepada puasa nazar saja. Ini pendapatnya siapa? Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Adapun Al-Imam Ahmad sebagaimana yang dinukilkan di sini oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah berpendapat dengan pendapat bahwa itu hanya khusus pada puasa nazar saja. Tidak termasuk puasa wajib atau puasa wajib yang lainnya. Cukup hanya puasa nazar saja. Naam. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Naam. Al-Imam Abu Dawud mengatakan, sami'tu Ahmad bin Hanbal qala la yusamu 'anil mayyit illa fin nadri. Saya mendengar Al-Imam Ahmad berkata, tidak dilaksanakan puasa untuk orang yang sudah meninggal kecuali puasa nazar saja. Sehingga oleh karena itu puasa wajib yang lain tidak bisa digantikan oleh ahli waris atau walinya. Nah, hanya khusus puasa nazar saja. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa hamala asba'uhu al-hadits al-awwal 'ala shaumin nadhr. Lalu bagaimana dengan hadits yang pertama, hadits Aisyah radhiyallahu anha, yang di sana menyebutkan puasa secara umum, tidak dikhususkan dengan puasa nazar ataupun puasa yang lainnya. 6. Disebutkan secara umum. Barakallahu fikum. Lalu kenapa hadits yang umum ini bisa dipahami menjadi maknanya adalah puasa nazar, dikhususkan untuk puasa nazar saja? 6. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, wa hamala asba'uhu al-hadits al-awwal 'ala shaumin nadhr. Pengikut-pengikut Al-Imam Ahmad memahami hadits yang pertama, yaitu hadits Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum, bahwa yang dimaksud adalah shaumun nadhr, puasa nazar, dengan dalil. Nah, mereka memberikan takwil penjelasan hadits itu dengan dalil, bukan dengan akal. Dalilnya apa? Bidalilin marwat Amrah. Dalil yang diriwayatkan oleh Amrah, anna ummaha matat wa 'alayha min Ramadhana faqalat Aisyah, bahwasanya ibunya, Amrah berkata bahwasanya ibunya meninggal dan dia masih memiliki tanggungan puasa Ramadan yang belum dia laksanakan. Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya, Amrah bertanya kepada Aisyah, aqdihi anha, apakah saya akan mengqadha, melakukan qadha puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh ibu saya? Qalat la, tidak, kata Aisyah. Bal tasaddaki anha makana kulli yawmin nisfa sha'in an kulli miskin. Tidak. Tidak perlu engkau mengqadhanya dengan melaksanakan puasa. Akan tetapi bersedekahlah untuk ibumu setiap satu hari yang dia tinggalkan dengan setengah sok yang diberikan kepada orang miskin. Nah, setiap satu hari yang dia tinggalkan, kamu sedekahkan setengah sok makanan pokok kepada seorang miskin. Kalau seandainya dia meninggalkan 10 hari, berarti dia memberikan sedekah sebesar 5 sha', 6, kepada orang miskin. 6. Barakallahu fikum. Akhrajahu At-Tahawi. Siapa yang ditanya di sini dan siapa yang menjawab? Aisyah radhiyallahu anha. 6. Barakallahu fikum. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam barakallahu fikum, Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan juga di sana ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, idza marida ar-rajulu fi Ramadan thumma mata wa lam yasum at'ama anhu wa lam yakun alayhi qada wa in kana alayhi nadrun qada anhu waliyuhu. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin sahih ala syarti syaikhaini. Abdullah bin Abbas berkata, apabila seseorang sakit pada bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dan belum sempat dia mengganti puasa yang dia tinggalkan, maka dia, naam, maka walinya atau ahli warisnya memberikan makanan, naam, yang dia niatkan untuk orang yang meninggal tersebut, walam yakun alaihi qadha, dan tidak ada qadha untuk diamalkan oleh wali atau ahli warisnya. Barakallahu fikum. Wa in kana alaihi nadrun qada anhu walihu. Akan tetapi kalau seandainya mayit tersebut memiliki hutang nazar yang belum diamalkan, maka hendaknya nazar tersebut diganti atau dilaksanakan oleh wali atau ahli warisnya. Barakallahu fikum. Siapa yang berkata ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, rawi yang kedua dari hadits yang kedua kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Naam. Qultu, berkata Imam Al-Albani, saya katakan, kata Imam Al-Albani, wa hadha at-tafsilul ladzi dhahabat ilaihi ummul mu'minin wa habrul ummah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa tabi'ahuma imamus sunnah Ahmad ibnu Hanbal alladhi tatma'innu ilaihi nafsu. Pembagian yang disebutkan di sini, yang mana ini adalah pendapat yang diyakini oleh Aisyah ummul mu'minin dan Habrul Ummah, tintanya umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan pendapat ini diikuti oleh Imam Sunnah Ahmad dan Ahmad bin Hanbal. Inilah pendapat yang tenang di dalam sanubari, tenang di dalam hati. Wa yansharihu lahu sadru, yang bisa diterima oleh dada. Wa huwa aku a'dalul aqwali fi hadhil mas'alah wa awsatuha. Dan ini adalah pendapat yang paling adil dan pendapat yang paling dekat atau paling benar. Fihi i'malun li jami'il ahadith. Nah, pendapat apa itu? Yaitu barakallahu fikum, adanya pembedaan, perbedaan antara hutang shaumul Ramadan dengan shaumun nadhr. Kalau shaumul Ramadan yang belum diamalkan oleh al-mayyit, maka ahli warisnya atau barakallahu fikum walinya menggantinya dengan memberi makan kepada fakir miskin. Makanan dalam bentuk makanan pokok. Nah, berapa takarannya? Nisfu sok, setengah sok. Berarti dua mud, dua genggam, dua telapak tangan ini, dua kali seperti ini. Nah, nisfu sok. Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau 10 hari maka walinya memberikan berapa? 5 sok. 6. 5 sok atau 26 genggam. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat Al-Imam Ahmad, yang mana sebelumnya inilah yang disebutkan oleh atau diriwayatkan dari Ummul Mukminin dan Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani, wa fihi i'malun li jami'il ahadith duna raddin li ayyi wahidin minha. Dan di dalam pendapat ini kita bisa mengamalkan seluruh hadis-hadis tanpa kita menolak satu pun dari hadis-hadis tersebut. Ma'al fahmis sahih, tentunya disertai dengan pemahaman yang benar. Laha khasatan al hadis al awal, terlebih pada hadis yang pertama. Nah, terlebih pada hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang disebutkan lafadznya lafadz puasa secara umum. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana Aisyah perawi dari hadis tersebut memahami hadis yang beliau riwayatkan? Nam, falam tafham minhu ummul mu'minin dzalikal itlaq asyamil li shaumi ramadan wa hiya riwayatu. Nam, dan ummul mu'minin tidak memahami lafaz yang mutlak dari riwayat yang beliau sebutkan, atau perkataan dari Nabi yang beliau riwayatkan. Beliau tidak memahami dari riwayat atau perkataan Nabi tersebut yang lafadznya umum, beliau tidak memahaminya bahwa termasuk padanya shaum Ramadan. Beliau tidak memahami demikian. Nah, padahal ini adalah hadis yang mana beliaulah yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa minal muqarrar, ini penting. Wa minal muqarrar, ini seakan-akan menjadi fasil, menjadi pemisah atau pembeda, barakallahu fikum, atau penentu dari perbedaan pendapat dalam hal ini. Wa minal muqarrar, dan sudah menjadi hal yang muqarrar, yang berulang-ulang dipahami secara bersama. Anna rawiyal hadith adra bimakna maruya, bahwa orang yang meriwayatkan hadith tersebut, barakallahu fikum, dialah yang lebih paham dengan makna hadis yang dia riwayatkan. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang pertama yang menyebutkan lafaz siam secara umum diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memahami hadis yang beliau riwayatkan tersebut? Beliau memahaminya, barakallahu fikum, bahwa lafaz saum di dalam hadis tersebut hanya khusus pada saumun nadhr saja. Adapun saumul wa saum Ramadan yang belum diamalkan oleh al-mayyit, maka wali atau ahli warisnya cukup dengan barakallahu fikum memberikan makan kepada fakir miskin dengan takaran setengah sok dari satu hari puasa yang belum dia amalkan. La siyama idza kana mafahin ma huwa al-muwafiq li qawaidish syariah wa usuliha kama huwa sya'nuhuna. Terlebih nam apa yang dipahami oleh Aisyah radhiyallahu anha sangat cocok sekali dengan kaidah syariah dan usul syariah sebagaimana keadaan kita sekarang ini, yaitu keadaan pada pembahasan sekarang ini. Waqad bayyana dzalikal muhaqqiq Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi I'lamil Muwaqqi'in. Dan hal ini sudah dijelaskan oleh Al-Muhaqqiq Ibnu Al-Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mana beliau berkata di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in ba'da an dzakara al-haditsa wa shahahahu, setelah beliau menyebutkan hadis tersebut dan mensahihkannya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, setelah beliau menyebutkan hadis Aisyah, beliau mengatakan fa ta'ifatun hamalat hadza ala umumihi wa itlaqihi. Kelompok pertama memahami hadis tersebut secara umum sehingga dimutlakkan. Nah, ini kelompok yang pertama memahami hadis tersebut secara umum sehingga mencakup saum Ramadan, saum nazar dan saum yang lainnya yang hukumnya wajib. Wa qalat yusamu anhu an-nadhr wal fardu. Barakallahu fikum. Dan mereka mengatakan, kelompok yang pertama ini mengatakan bahwa ahli waris atau wali dari al-mayyit melakukan puasa nazar atau puasa wajib yang ditinggalkan oleh mayyit tersebut. Wa abat ta'ifatun dzalika wa qalat la yusamu anhu nadrun wala fardun. Sementara kelompok yang kedua mengatakan enggak bisa diganti oleh wali dan barakallahu fikum atau ahli warisnya, tidak bisa menggantinya baik itu saum nazar ataupun saum wajib. Wa fassalat ta'ifatun, kemudian kelompok yang ketiga membagi atau merinci. Mereka mengatakan yusamu anhu an-nadhru dunal fardil asli. Barakallahu fikum. Dilaksanakan puasa nazar untuk jenazah, untuk al-mayyit, akan tetapi tidak untuk puasa wajib yang hukum dasarnya wajib secara asalnya. Wa hadza qaulu Ibnu Abbas wa ashabi. Pendapat yang ketiga ini yang merinci antara puasa wajib dan puasa nazar, ini adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas dan murid-murid beliau dan murid-murid beliau. Wa huwa sahih, dan inilah pendapat yang benar. Li'anna fardhus shiyam jarin majras shalah, dikarenakan kewajiban puasa Ramadan itu sama dengan kewajiban salat. Fa kama la yusalli ahadun an ahadin, sebagaimana seseorang tidak bisa mengkodok sholat yang ditinggalkan oleh orang lain, barakallahu fikum, dan juga seseorang tidak bisa berislam atas nama orang lain. Nam, fakadzalika siyam, begitu pula ibadah puasa. Nah, apakah seseorang boleh mengkodok sholat yang ditinggalkan oleh orang lain? Nam, jawabannya tidak. Dan juga seseorang tidak bisa berislam diri, mengatakan sebagai muslim, sebagai perwakilan atau atas nama dari orang lain. Nah, tidak bisa demikian. Begitu pula puasa, yaitu puasa yang hukumnya wajib secara asli, yaitu puasa Ramadan. Wa amman nadru, adapun puasa nazar atau ibadah nazar secara umum, fahuwa iltizamun fi dzimma bimanzilatid dain, yaitu seseorang mewajibkan kepada dirinya. Nah, yang sebelumnya itu tidak wajib, kemudian dia mewajibkan kepada dirinya sendiri, sehingga ini ibarat hutang. Sehingga ini ibarat apa? Hutang. Nah, fayukbalu qada'ul wali lahu kama yuqda dainahu. Sehingga oleh karena itu akan diterima puasa nazar dari wali atau ahli waris yang mana dia melakukannya untuk al-mayyit atau orang yang sudah meninggal, sebagaimana ahli waris atau wali tersebut bisa mengganti hutang dari al-mayyit yang sudah meninggal tersebut. Nah, wa hadza mahdul fiqhi. Inilah inti dari fikih. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan lagi alasan-alasan yang lain sebagaimana seseorang tidak bisa bertaubat atas nama orang lain, maka sama juga hukumnya dengan shaumul wajib. Kemudian beliau mengatakan fa'ammal mufarrid min ghairi udhrin aslan fala yanfa'uhu ada'u ghairihi li fara'idin lati fara'idillah allati farrata fiha. Adapun orang yang meninggalkan kewajiban tersebut tanpa uzur, dia meninggalkan puasa tanpa uzur. Dia memiliki kekuatan, kemampuan dan waktu. Dia meninggalkan kewajiban tanpa uzur. Barakallahu fikum, fala yanfa'uhu ada'u ghairihi li fara'idillah allati farrata fiha. Maka tidak akan bisa mendatangkan manfaat terhadap orang yang meninggalkan kewajiban itu tanpa uzur dari amalan yang dilakukan oleh orang lain sebagai ganti kewajiban yang dia tinggalkan. Tidak bisa. Kalau seandainya al-mayyit itu menyia-nyiakan puasa Ramadan barakallahu fikum, yang mana dia meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, enggak ada uzur, tanpa alasan. Dia menyengaja meninggalkan kewajiban tersebut, maka orang lain tidak bisa mengganti barakallahu fikum puasa yang ditinggalkan. Baik ahli warisnya atau walinya dengan memberi makan kepada fakir miskin tidak bisa. Kalau seandainya dia meninggalkan puasa tersebut tanpa uzur. Fala tanfa'u taubatu ahadin an ahadin. Maka tidak akan bermanfaat taubatnya seseorang yang dia peruntukkan untuk orang lain. Begitu pula dia mengislamkan diri yang dia lakukan atas nama orang lain. Begitu pula perbuatan sholat sebagai qadha untuk sholat yang ditinggalkan oleh orang lain. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ada catatan, yaitu yang bisa diganti oleh wali atau ahli waris atau keluarganya adalah ibadah yang dia tinggalkan, yang mana dia meninggalkan ibadah tersebut dengan uzur. Barakallahu fikum. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, "Idza tasala bihil maradu wa lam yumkinhu al-qada' falaysa 'ala waratsatihi illa al-it'am anhu." Apabila penyakitnya terus menerus, penyakit seseorang terus menerus, dan dia tidak mungkin baginya untuk mengqadha, barakallahu fikum, sampai dia meninggal, tidak ada kesempatan baginya untuk mengqadha sampai dia meninggal, falaisa ala warasatihi illal it'am anhu, maka tidak ada kewajiban atas ahli warisnya kecuali dengan memberikan makan atas nama orang yang meninggal tersebut. Barakallahu fikum. Takarannya seperti yang kita sebutkan, setengah sok dari satu hari yang dia tinggalkan. Wa amma salatul maktubah fala yusalli ahadun an ahadin. Adapun salat wajib, maka ini tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena syariat sudah mewajibkan sholat bagaimanapun keadaannya, semampu dia. Kalau dia tidak sanggup bergerak sama sekali, maka cukup dengan memberikan isyarat. Selama dia masih memiliki kesadaran, maka cukup bagi dia dengan dia melakukan gerakan isyarat. Barakallahu fikum, dengan jari atau dengan tangan. Semampu dia. Barakallahu fikum. Nah, Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang asyam al mustahab, puasa yang mustahab, puasa-puasa sunnah. Naam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.